Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. قال ابن القيم رحمه الله فهذا السؤال الذي أورده هذا السائل وارد بعينه في حق كل نبي كذبته أمة من الأمم. Maka pertanyaan tersebut yang dibawakan dan disebutkan oleh si penanya itu tersebut secara persis di dalam haknya setiap para nabi yang didustakan oleh umat dari umat-umat di zamannya. Artinya kalau yang bertanya tadi kaum Nasrani, kita katakan sama dengan nabi kalian yang ditentang oleh Yahudi, bahkan dikejar-kejar, akan dibunuh. Bahkan Yahudi membantai kaum Nasrani sekian banyaknya. Artinya tidak menjadi alasan untuk menyatakan bahwa nabi tersebut di atas ajaran yang salah. Fa in sawwaba hadza sa'il ra'ya tilkal umam kulliha faqad kafar. Kalau si penanya tadi membenarkan pendapat umat-umat yang menentang tadi, faqad kafar, maka dia telah kafir bi jami'ir rusul, telah kafir kepada seluruh para rasul. Artinya barakallahu fikum, bahwa si penanya kemarin mengatakan bahwa kenapa Islam ini banyak ditentang oleh sekian agama yang lain dan sebagainya, gak diterima dan seterusnya. Kalau yang seperti itu jadi alasan, maka semua para anbiya ditentang oleh kaumnya atau oleh kebanyakan dari kaumnya. Kalau dibenarkan para penentang-penentang tadi, berarti engkau telah kufur kepada seluruh agama atau seluruh para rasul. Wa in qala, kalau dia menjawab innal anbiya kanu alal haqqi wa kanat tilkal umam ma akathratiha wa wufuri uquliha alal batili. Kalau dia menjawab bahwa para nabi dulu di atas kebenaran, sedangkan umat-umat itu walaupun banyak jumlahnya, walaupun cerdas akalnya, mereka semua di atas kebatilan. Maka ala fala an yakuna al mukaddibun bi Muhammad sallallahu humul aqalluna al adalluna al ardalun min hadhihi al tawaif ala al batil aula wa ahra. Maka kita jawab, apalagi yang menentang Nabi Muhammad sallallahu, apalagi yang menentang Nabi Muhammad sallallahu adalah minoritas sedikit. Lihat kalimatnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Fala an yakuna al mukaddibun, maka kalau yang mendustakan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Nabi Muhammad, wahumul aqallun, dan mereka sedikit, adallun, rendah, arzalun, enggak ada nilainya dari kelompok-kelompok itu, sedikit rendah, kalau mereka di atas kebatilan, maka lebih utama lagi, lebih pantas kalian menyatakan sekian banyak umat yang menentang Nabi kalian dikatakan alal batil. Padahal jumlah Yahudi yang menentang Nabi Isa sangat banyak. Taib. Apalagi yang menentang Nabi Muhammad SAW sedikit, tidak banyak. Sudah dibahas kemarin bahwa sebenarnya mayoritas Nasrani masuk Islam, mayoritas Yahudi masuk Islam. Yang tersisa hanya baqaya, sisa-sisa mereka yang tidak mendapatkan hidayah. Wa ayya ummatin minal umam i'tabartaha wajadta al-musaddiqina bidimuati Muhammad SAW jumhuraha wa aqalluha wa aradiluha humul jahiduna linibuwatihi. Umat manapun dari umat-umat yang i'tabartaha, yang engkau anggap dia, wajadta al-musaddiqina bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumhuraha wa aqalluha wa aradiluha humul jahiduna li nubuwwatihi. Justru menjadikan yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW jumhuruha, yang terbanyaknya, wa aqalluha, yang sedikitnya, yang rendahnya, dikatakan sebagai orang-orang yang menentang. Fariqatul Islam qad ittasa'at fi masyarakil ardi wa magharibaha ghayatal ittisa'. Saya ulangi, sepertinya terjemahannya kurang tepat. Wa ayya ummati minal umami i'tabartaha wajadta al-musaddiqina bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa jumhuraha wa aqalluha wa aradiluha humul jahidun. Yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW adalah jumhuraha. Ini dengan nasab jumhuraha. Baru kemudian kalimat baru. Wa aqalluha wa aradiluha, adapun yang sedikit, yang rendah, merekalah yang menentang kenabian beliau. Mudah-mudahan terjemahan yang kedua lebih tepat. Ya. Bahwa umat manapun yang kau anggap itu yang membenarkan Nabi Muhammad SAW mayoritasnya, jumhuroha. Silahkan yang kalian anggap yang mana, Yahudi atau Nasrani atau musyrikin atau yang siapapun. Niscaya mayoritasnya, jumhuroha, itu yang musaddiqina bi nubuwwati Muhammad SAW. Amma aqalluha wa aradiluha, adapun yang sedikitnya, yang minoritasnya, yang rendahnya, mereka lah yang menentang kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Faruqatul Islam qad ittasa'at, maka Islam semakin meluas ke timur dan ke barat, ke timur bumi dan ke baratnya. Ghayatul ittisa', dengan seluas-luasnya. Bidukhuli hadil umam fi dinihi, dengan masuknya umat-umat tersebut di dalam agamanya. Sebagian besar Yahudi masuk Islam, sebagian besar Nasrani masuk Islam, sebagian besar musyrikin masuk Islam, sebagian besar orang-orang Majusi masuk Islam. Wa tasdiqihim bi risalatihi, dan membenarkan risalahnya. Ini membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Wa baqiya man lam yadkhul minhum fi dinihi wahum min kulli ummatin aqalluha. Maka yang tersisa, yang tidak masuk ke dalam Islam, tidak masuk ke dalam agama beliau alaihi salatu wassalam, hum min kulli ummah aqalluha, mereka adalah orang-orang yang pada setiap umat paling sedikitnya. Dari Yahudi yang tidak masuk Islam sedikit, dari Nasrani sedikit, dari Majusi sedikit, dari musyrikin sedikit. Wa aina yaqa'u an-nasara al-mukadzibun bi risalatihi al-yawma min ummatin nasraniyyah alladhina kanu qablah. Di mana bandingnya Nasrani yang mendustakan risalah beliau, Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad SAW hari ini, kalau dibandingkan dengan umat nasraniyyah dulu, alladhina kanu qablah, yang dulu sebelumnya, sebelum datangnya Islam. Sudah pernah kita singgung bahwa negara adidaya semuanya Nasrani dan masih memiliki kerajaan-kerajaan di bawahnya, di bawah kekuasaannya di negeri Arab sampai ke Yaman. Di Yaman itu dikuasai oleh Nasrani juga. Di Najran Nasrani. Di Sudan Nasrani. Di mana lagi? Mereka semua barakallahu fikum sangat besar jumlahnya. Tetapi sekarang sedikit. Sudan muslimin, Najran muslimin, Yaman muslimin, di Syam muslimin, di Yordan muslimin. Walhamdulillah. Wa kadzalika al-yahudu wal majusu was sabi'ah. Demikian pula Yahudi, Majusi dan Sabi'ah. La nisbata lil mukaddibina bi risalatihi ba'da ba'thihi ila jumlati tilkal ummah qabla ba'thihi. Demikian pula Yahudi, Majusi dan Sabi'ah. Tidak ada bandingnya yang mendustakan Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya beliau dibandingkan dengan jumlahnya mereka ketika sebelum diutus Nabi. Dulu Majusi banyak sekali, sekarang hampir tidak terlihat. Dulu Sabi'ah penyembah bintang banyak sekali, sekarang hampir tidak terdengar. dulu memiliki negara Persia. Ini negaranya mereka Majusi. Sekarang di mana itu? Sedikit sekali. Wa qad akhbara ta'ala 'anil umam allati atbaqat 'ala takdzibir rusul wa dammaraha. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang umat-umat yang memang ditakdirkan untuk mendustakan para rasul. Allah kisahkan bagaimana Allah hancurkan mereka. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatra, berturut-turut. Satu dengan satu berikutnya, diikuti di belakangnya lagi, diikuti di belakangnya lagi, itu namanya tatra. Kullama jaa'a ummatun rasuluha kadzdzabuh. Setiap datang seorang rasul pada satu umat, ternyata mereka mendustakan. Fa'atba'na ba'dahum ba'da. Maka kami ikutkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Waja'alnahum ahadi. Dan kami jadikan mereka hanya cerita. Fabu'dan liqaumin la yu'minun. Maka sungguh jauhlah kaum yang tidak beriman. Ikhwan ibn a'azuk, mana kaum Thamud? Tinggal cerita. Mana kaum Ad? Tinggal cerita. Mana mereka-mereka dulu yang merasa kuat, hebat? Hanya tinggal kisahnya. Semuanya telah binasa. Fa'akhbar an ha'ula'il umam annahum tatabaku ala takdibi rusulihim wa annahu ammahum bil ihlak. Maka dikhabarkan tentang mereka annahum tatabaku ala takdibi, bahwa mereka saling dukung-mendukung dan sepakat untuk mendustakan para rasul. Wa annahu ammahum bil ihlak, dan bahwasanya mereka telah diratakan oleh Allah dengan azab. Telah diratakan oleh Allah dengan kebinasaan. Ada yang dibinasakan dengan petir, ada yang dibinasakan dengan awan yang panas, ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan, ada yang dibinasakan dengan suara yang memekakkan telinga-telinga mereka, memutus jantung-jantung mereka, dan lain-lain. Qala ta'ala, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih balhum qaumun taghun. Demikianlah setiap datang ma atal ladina min qablihim min rasulin, setiap datang kepada umat-umat yang telah lalu seorang rasul, mesti kaumnya berkata sahirun aw majnun, mesti ditentang dengan kalimat sahir, tukang sihir, atau majnun. Atawasaw bih balhum qaumun taghun, kata Allah. Bahkan mereka ini adalah kaum yang melampaui batas. Wa ma'lumun qat'an anna Allah ta'ala lam yuhlik hadhihi al-umama al-kathirata illa ba'dama tabayyana lahumul huda. Sudah diketahui bersama secara qat'i bahwa Allah tidak menghancurkan umat-umat yang banyak tersebut kecuali setelah jelas baginya petunjuk. Kecuali setelah jelas baginya petunjuk. Faqtaru 'alaihi al-kufur. Maka mereka memilih kekafiran. Setelah jelas petunjuk, mereka memilih kekafiran. Maka Allah azab. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengadab mereka kecuali setelah kami utus pada mereka rasul. Menjelaskan sejelas-jelasnya. Setelah jelas petunjuk, mereka tidak mau beriman. Maka saat itulah Allah binasakan mereka. Walau lam yatabayyan lahumul huda, lam yuhlikhum. Kalau saja petunjuk ini belum jelas, Allah enggak akan membinasakan mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun." Tidaklah kami membinasakan sebuah negeri kecuali karena penduduknya zalim. Apa makna zalim? Sudah tahu kebenaran tetapi menolak. sudah tahu kejelasan petunjuk tetapi ingkar. Jahadu biha wa sayqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka tahu itu benar. Itulah kezaliman mereka yang menyebabkan mereka dibinasakan. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus. Allah berfirman, falau kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Kalau saja ada daerah negeri yang beriman kepada Allah, maka akan bermanfaat imannya. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum adab al-khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Ay falam yakun qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qaum Yunus. Maknanya, hampir-hampir enggak ada satu kota pun atau satu desa pun, satu negeri pun yang beriman kemudian bermanfaat imannya kecuali kaum Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizi, maka kami singkapkan azab yang mengerikan. Diselamatkan dari azab. Masih ingat kisah kaum Yunus alaihi salam? Ketika mereka kufur dan ingkar, sampai qadarullah Nabi Yunus meninggalkan mereka. Sampai di tengah lautan, Allah takdirkan Nabi Yunus termasuk yang harus dilempar ke lautan dan kemudian dimakan dengan ikan paus. Kemudian dikembalikan ke daratan oleh ikan tadi, biiznillah, dengan izin Allah, dan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Bagaimana keadaan kaumnya? Sudah beriman seluruhnya. Kok bisa? Naam, ketika Nabi Yunus pergi, maka turun seperti azab awan yang gelap, yang mengerikan. Mereka semua ketakutan. Mereka bertaubat. Mereka beriman pada Allah. Dan mereka menyesal. Dan mereka minta pada Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Sampai kemudian Allah SWT yang maha tahu bahwa kaumnya Nabi Yunus kembali beriman, Allah kembalikan Nabi Yunus ke tempat asalnya dalam keadaan mereka beriman. Maka Allah angkat kembali azab tadi dan mereka selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah selamatkan dari mereka azab al-khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin, sehingga kami berikan kenikmatan pada mereka sampai batas waktu tertentu. Yani falam yakun qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, hampir enggak ada negeri-negeri yang beriman sehingga bermanfaat imannya. Rata-rata menentang nabinya, menentang rasulnya. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Yunus. Ketika mulai permulaan azab, mereka sudah ketakutan dan mereka bertaubat pada Allah SWT. Wa ma'lumun qatta'an annahu lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya min awwalihim ila akhirihim wa lam yattabi'uhu minal umami masuddiqa Muhammadu ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sudah diketahui bersama secara qat'i, secara tegas, tidak ada seorang nabi pun dari semua nabi-nabi, dari awal mereka sampai akhir mereka, enggak ada yang diikuti dan dipercayai oleh kaumnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini jawaban talak buat mereka yang bertanya tadi, kenapa kok Islam ini dijauhi, dibenci, mereka tidak suka, mereka tidak mau percaya dan seterusnya. Terbalik, sungguh yang tidak percaya itu yang minoritas. Dari Nasrani, yang minoritas yang tidak beriman. Dari Yahudi, yang minoritas yang tidak beriman. Dari Majusi, dari musyrikin, semuanya yang tidak beriman yang minoritas. Bahkan jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi memiliki pengikut. Justru yang paling banyak diikuti, yang paling banyak dipercaya, yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih ingat hadis Rasulullah sallam ketika berkata, "Uridha alayya al-umam," ditampakkan kepadaku umat-umat. "Fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahd. Wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Wa ra'aitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad." Kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ada Nabi yang pengikutnya sekian orang, lebih dari 3, kurang dari 10. Ada Nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada Nabi yang pengikutnya yang tidak memiliki pengikut sama sekali. "Tsumma ra'aitu sawad 'adzim." Kemudian aku melihat jumlah manusia yang besar. Aku kira umatku. Ternyata Nabi menyatakan itu adalah Musa wa qaumuh. Itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. "Walakin undur ilal ufuki," tetapi lihat ke ufuk lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, sawadun azim. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah umatmu. Itulah umatmu. "Wama hum sab'ina alfan yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala adab." Dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu pun Nabi masih meminta kepada Allah, "Fastazadtu Rabbi," aku meminta ditambah kepada Rabbku. "Fazadani fi kulli alfin sab'ina alfan," maka ditambahkan untukku setiap seribu tujuh puluh ribu. Setiap seribu tujuh puluh ribu berarti 70 dikali 6 dikali 70 ribu. Ikhwan bin na'azakumullah, itu baru yang yadkhulun al-jannah bighairi hisabin wala adab. Berarti dari hadis ini, siapa yang paling besar umatnya, siapa yang paling besar pengikutnya, siapa yang paling dipercaya oleh manusia, justru yang paling dipercaya adalah Rasulullah, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. "Walladzina taba'uhu minal umami ad'af hatainil ummatainil mukadzibatain," yang mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW dari umat-umat ad'af, berlipat-lipat kali dari dua umat yang mendustakan tersebut, yang lebih besar berlipat-lipat kali daripada dua umat Yahudi dan Nasrani, al-mukadzibataini, yang kedua-duanya mendustakan agama ini. "Mimma la yuhsihim illallah," apa-apa yang tak terhitung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala yastarib manahum muskatun min aqlin," sungguh enggak akan ragu orang yang memiliki sedikit saja dari kecerdasan. "Anna dhalal wal jahl wal ghay wal fasad al aql ila man khalafahu wa jahada nubuwatahu aqrab minhu ila atba'ihi wa man aqara bi nubuwatihi." Tidak akan ragu setiap orang yang memiliki kecerdasan sedikit saja bahwa kesesatan dan kebodohan, wal ghayy penyimpangan, wal fasad akal, ila man khalafahu wa jahada nubuwatahu aqrab. Akal sungguh untuk yang menolaknya, menolak kesesatan, kebodohan, penyimpangan, itu lebih dekat kepada pengikut-pengikutnya daripada man aqra, daripada orang-orang yang menetapkan binubuwatihi. Baik. Artinya barakallahu fikum, orang yang berakal lebih cenderung untuk membenci kesesatan, membenci kebodohan, membenci penyimpangan dan kerusakan. Dan sebaliknya, orang-orang yang berakal justru cenderung untuk mengikuti orang-orang yang menetapkan dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn na'azakumullah, dengan demikian sesungguhnya sudah terjawab sangat jelas bahwa argumen mereka rapuh. Kenapa kok Islam itu dijauhi? Kenapa kok umat Islam itu begini? Ajaran Islam itu kenapa banyak yang tidak suka dan seterusnya? karena memiliki ini dan itu. Tidak demikian. Justru dengan penjelasan tadi, kita tahu bahwa yang paling dipercaya, yang paling diterima oleh orang-orang berakal justru al-Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda punya pertanyaan pribadi bisa enggak? Kalau pendek bisa. Sudah azan. Tadi berarti di-cut dulu radionya mendingan. Udah. Ya. Sudah di-cut. Ayo, Pak. Oh iya, sudah azan ya. Enggak apa-apa. Ya, ada Musa, kalau pertanyaan ini terkait dengan pembahasan kita juga dan juga di negara ana, Singapura. Apa nasihat antum Ustaz kalau untuk persekolahan anak-anak di Singapura yang tidak punya markas marakis atau mahad yang al-sunnah? Di sini cuma ada dua madrasah Islami yang ala apa akidah Asy'ariyah dan Sufiyah. Dan ternyata di dalam kitab-kitab persekolahan madrasah Islami di Singapura, mereka sama, persis sama Asy'ari, mengingkar sifat-sifat Allah, hanya menerima 7. Dan satu lagi persekolahan yang umum, sekular. Tapi ada juga sekolah Kristen. Tapi problemnya di Singapura, persekolahan sekular itu ada banyak ikhtilat. Tapi sekolah Kristen itu tidak ada ikhtilat. Ada yang khusus laki-laki dan khusus perempuan. Anak-anak laki dan anak-anak perempuan. Jadi tidak tercampur itu, Ustaz. Tapi kalau kaum muslimin yang masuk ke persekolahan yang orang-orang Kristen, mereka tidak diajak ke agama Kristen. Jadi kalau ada yang aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Kristen, kaum muslimin dan ataupun orang yang beragama ini tidak masuk campur gitu Ustaz. Ya, ya. Jadi untuk anak yang seorang salafi yang mungkin wajib untuk diantarkan anak ke sekolah menurut pemerintah di Singapura, nasihat antum gimana Ustaz? Nah, kalau memang sekolah yang dimaksud adalah mau pelajaran umum, itu memang alternatif terakhir. Sekolah Kristen tadi yang bisa dipisah dan sebagainya, dan agama pun boleh kita nggak ikut dan sebagainya, itu alternatif terakhir. Sebaiknya kita upayakan dulu untuk belajar ke markas-markas Ahlus Sunnah yang di luar Singapura. Kalau nggak salah, Anda dengar mudah di sana untuk lewat karena bebas, apa istilahnya, bebas visa ya. Kalau nggak salah tinggal berangkat ke Malaysia atau berangkat ke Batam misalnya untuk belajar. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau tidak bisa, kalau ada halangan, kalau ini itu dan sebagainya, kalau hanya untuk belajar membaca, menulis dan sebagainya, ya silakan. Mana yang kira-kira lebih aman? Sebab para ulama menyatakan bahaya dari kesesatan bid'ah itu lebih berbahaya daripada Nasrani atau Yahudi. Mengapa? Karena mereka jelas kafirnya, sehingga muslimin gak akan ikut. Tetapi kalau yang menyimpang tadi seperti Asy'ariyah dan sebagainya, dia tidak merasa kalau itu sesat, akhirnya terbawa sedikit demi sedikit menjadi orang yang salah atau yang sesat. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, nama Ustaz itu. Maksud anak tadi itu memang untuk pelajaran umum, karena harus dipilih salah satunya nanti kalau didaftar anak-anak. Kalau pelajaran umum tadi, ya, yang lebih selamat agamanya, akidahnya, lebih selamat dari ikhtilat, lebih selamat dari kemaksiatan, itu lebih afdal. Oh ya, nah Ustaz. Karena kalau madrasah Islami di Singapura harus mengikut Maulidur Rasul dan bermacam-macam lagi lah Ustaz. Itu yang anak kurang nyaman itu. Nah. Ustaz, jadi kelahiran Ustaz. Ya. Jadi pilihannya ya berat ya, Abu Umar ya Ustaz ya. Kalau yang di sekolahan sekolahan yang umumnya itu ikhtilat, terus yang di sekolahan Kristennya dipisah, nggak ada ikhtilat, tapi sekolahan Kristen walaupun tidak mengajak tapi diberikan kebebasan. Diberi kebebasan. Ya, terus gak, yang ketiga itu Islam, cuman ada akidah Asy'ariyahnya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi bid'ah ahabbu ila syaitan. Nah. Oke, ya, Ustaz. Milih yang mana, Ustaz? Barakallahu fikum. Kalau kekafiran lebih jelek daripada kebid'ahan, iya, karena itu adalah kafir. Tapi kalau lebih bahaya bid'ah. Sebab orang akan tertipu. Tetapi kalau Kristen, anak-anak itu pasti yakin itu agamanya lain, gitu. Sudah tahu dia. Sehingga tidak akan mau ngikut omongan mereka atau pendapat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Padahal amin, amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyak. Syukran, syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Orang yang tinggal di negeri Nasrani. Wallahul musta'an. Khair, khair, insyaAllah. Baik, syabab, ya masyayikh, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ana cukupkan sini, ana insyaAllah, ana iniin lagi, ana matiin. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan, biiznillahi ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum.